Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-Nya. Mulai dari nikmat berupa kesempatan, kesehatan, dan berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dua nikmat tadi berupa kesempatan dan kesehatan merupakan sebuah nikmat yang seringkali kita lupakan. Lupa sama yang namanya sehat, lupa sama yang namanya kesempatan. Padahal banyak Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kaum muslimin. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala belum memberikan kepada mereka berupa kesempatan untuk bisa datang ke majelis ilmu, untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kita sebagai orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah, maka kewajiban kita adalah bersyukur kepada-Nya, menggunakan nikmat-nikmat tadi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga melanggengkan nikmat itu semuanya kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, di waktu yang berkah ini, kita akan lanjutkan ta'lim kita, belajar kita tentang sebab-sebab yang dapat menambahkan iman kita kepada Allah dan sebab-sebab yang dapat mengurangi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya tentang salah satu sebab utama yang dapat mengurangi iman kita kepada Allah, yaitu godaan setan. Ya, sudah kita sampaikan juga di sana ada sebab-sebab yang dapat melindungi kita dari godaan setan. Dan juga di sana ada sebab-sebab yang dapat memasukkan setan ke dalam diri kita. Kemudian sudah kita sebutkan juga bagaimana tipu daya setan dalam menggoda umat manusia bertahap, ya, karena setan sudah tahu bagaimana cara menggoda seorang hamba sehingga bertahap dalam menggoda anak-anak manusia. Kemudian sebab yang kedua sudah kita baca juga, yaitu fitnah dunia dan fitnah-fitnahnya, gemerlapnya, cobaan-cobaannya. Dan fitnah, tatkala kita mengartikan, ya, kita harus tahu artinya fitnah itu sendiri. Fitnah tidak hanya artinya menuduh atau tuduhan sebagaimana yang kita pahami bersama. Bahwasanya arti dari kata fitnah itu sendiri adalah bisa jadi al-imtihan, yaitu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi artinya adalah cobaan. Bisa jadi musibah juga. Dan fitnah itu bisa menyerang seorang hamba baik dari agamanya ataupun imannya. Ya. Fitnah itu bisa menyerang seorang hamba dari sisi iman dan Islam. Dari sisi iman dan agamanya. Fitnah menyerang dari sisi agama adalah bagaimana seorang hamba digoda oleh setan, baik dari kalangan jin ataupun manusia, untuk bisa memalingkan agama dia kepada agama selain agama Islam. Dan fitnah juga bisa menyerang iman seorang hamba. Bagaimana tatkala hamba tersebut sudah berusaha di atas sunnah Rasulullah, ya, setan menggunakan bala tentaranya dari kalangan jin dan manusia untuk bisa membuat fitnah, cobaan terhadap iman seorang hamba tadi. Jadi dunia di sini adalah dunia dan segala macam ujian, cobaan, gemerlapnya dunia. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, di antara salah satu fitnah dunia adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau SAW bersabda, فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ. Wallahi demi Allah, ya. Jadi di sini kita dibolehkan untuk bersumpah, ya. Bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa tujuan sumpah tadi? Menguatkan apa yang ingin kita sampaikan. Semisal besok ya ada acara misalnya. Besok ada haflah. Kemudian kita mengatakan wallahi besok ada acara, seperti itu. Nah, jadi kita dibolehkan untuk bersumpah atas nama Allah untuk ta'kid, menguatkan apa yang kita ingin kabarkan. Jadi Rasulullah SAW bersumpah menguatkan apa yang ingin beliau sampaikan. Beliau bersabda, wallahi mal faqru akhsha alaikum, demi Allah bukan kefakiran yang aku takutkan atas kalian, kepada umatnya. Walakinni akhsha an tubsata alaikumud dunya, kan, tapi yang saya khawatirkan adalah tatkala dunia itu terhampar, ya, terbuka di atas, di depan kalian, kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana dunia itu juga sudah pernah Allah hamparkan kepada umat-umat sebelum kalian. Kita bisa melihat kaum 'Ad, kaumnya Nabi Hud. Kita bisa melihat kaum Tsamud, kaumnya Nabi Saleh. Kita bisa melihat kaumnya Nabi Ibrahim dengan Raja Namrudnya. Kita bisa melihat kaumnya Nabi Musa dengan Fir'aunnya, ya. Allah Subhanahu wa taala hamparkan kepada mereka dunia. Bahkan sudah pernah kita share di grup itu tentang Madain Saleh. Ya, tentang sebuah gunung yang dipahat oleh kaumnya Nabi Saleh, berada di daerah Al-Ula, daerah utara kota Madinah. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa hasil daripada dihamparkannya dunia? Fatanafasuha kama tanafasuha. Kalian akan berlomba-lomba mendapatkan dunia itu sebagaimana mereka berlomba-lomba mendapatkan dunia. Watuhlikakum kama ahlakathum. Dan kalian akan binasa sebagaimana kaum-kaum sebelum kalian akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairiha minan nusus, dan banyak daripada nas-nas yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita berbicara fitnah dunia, ada berbagai atau ada beberapa macam tentang fitnah atau ujian, cobaan dunia. Yang pertama, fitnah itu bisa berupa fitnah harta. Ya, fitnah dari sisi harta. Bagaimana harta seorang mukmin yang ia kumpulkan semasa hidupnya membuat ia lalai dari mengingat Allah, lupa akan haknya harta tadi harus diapakan, lupa cara mendapatkannya dan dia kemanakan harta tadi. Dikarenakan terlalu ambisi dengan harta sehingga lupa kewajiban-kewajiban dia sebagai seorang hamba. Maka itu namanya fitnah. Segala macam yang dapat menguji iman seorang hamba dan keislaman seorang hamba. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal." Bahwasanya pada setiap umat terdahulu itu memiliki fitnah, memiliki ujian, cobaan. Dan ujian, cobaan, fitnah umatku adalah harta. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengabarkan bahwasanya ujian umat ini adalah harta. Dan kita lihat bagaimana seorang muslim, ya, sudah beragama Islam, tidak memandang lagi bagaimana cara mendapatkan harta tersebut. Bahkan terkadang karena terlalu ambisi dengan harta, terlalu was-was dengan harta tadi, selalu ingin menambah, sampai-sampai mengambil haknya orang lain. Dan ini tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Nabi SAW pernah bersabda, mensifati bagaimana tabiatnya manusia. Memang manusia itu dikaruniai sifat ingin lebih, ingin memiliki banyak, menabung ya. Rasulullah bersabda, "Lau kana libni Adam wadiyani min dhahab." Seandainya Allah berikan kepada seorang hamba itu dua lembah emas. Jadi dua lembah emas, antum buka batu nemu emas. Antum nebang pohon dapat emas, dua lembah ya, dua lembah emas. La talaba min thalith, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jikalau seorang hamba Allah berikan kepada dia dua lembah berupa emas, niscaya dia akan minta yang ketiga. Kurang sama yang namanya harta. Padahal harta tersebut belum tentu ia habiskan. Padahal harta dia yang sejati adalah apa yang ia makan, apa yang ia pakai, apa yang ia manfaatkan. Selebihnya belum tentu menjadi harta dia. Bisa jadi menjadi harta untuk anak-anaknya, bisa jadi menjadi harta untuk orang lain. Kemudian yang kedua adalah fitnatun nisa, fitnahnya berupa wanita. Ya, fitnah berupa wanita. Bahkan Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat." Dihiasi untuk manusia itu adalah hubbus syahawat, cinta yang namanya syahwat. Jadi memang fitrahnya manusia itu dibuat cinta dengan syahwat. Syahwatnya dari sisi apa? Minan nisa, dari kalangan wanita. Wal banin, ya, dan anak keturunan. Wal banina wal qanazir wal muqantarati minadz dzahabi wal fiddah. Menjadi cobaan juga adalah kebun-kebun, ya, perdagangan emas menjadi cobaan untuk manusia. Bahkan digarakan perempuan aja bisa jadi gegeran, bisa tukaran, membuat orang antara satu dengan yang lainnya enggak tegur sapa gara-gara perempuan. Ya, saling tahdir satu tahdir yang lainnya. Perkara perempuan. Jadi fitnahnya wanita benar-benar besar, tapi enggak kasat mata. Kemudian yang selanjutnya adalah hubbur ri'asah. Adalah cinta yang namanya kepemimpinan. Jadi cinta yang namanya kepemimpinan merupakan sifat tabiatnya manusia. Suka yang namanya di atas. Hubbuz zuhur. Cinta ya yang namanya dilihat oleh manusia. Ya, itu merupakan fitnahnya dunia juga. Kemudian yang selanjutnya adalah fitnatul ma'azif. Fitnah ujian cobaan berupa ma'azif. Berupa musik. Ya, di antara salah satu fitnah umat ini adalah musiknya. Ya, lihat bagaimana masalah musik saja menjadi perdebatan yang amat sangat panjang. Padahal sudah jelas loh diharamkan dalam Al-Qur'an. Bahkan imam 4 madhab bersepakat akan keharaman musik. Bahkan yang paling keras madhabnya siapa, Pak? Madhabnya Imam Syafi'i yang paling keras. Bahkan Imam Syafi'i disebutkan dalam kitab beliau Al-Umm, barang-barang alat musik yang dihancurkan, jadi harus dihancurkan, yang dihancurkan kayu-kayunya tidak boleh dimanfaatkan. Kayu-kayunya bekas alat-alat musik sudah hancur, enggak boleh dimanfaatkan bikin meja, bikin kursi, bikin peralatan-peralatan perabotan yang lainnya, enggak boleh dalam mazhab Syafi'i. Berbeda dengan mazhab-mazhab yang lainnya masih bisa dimanfaatkan. Jadi kayu-kayu tersebut masih bisa dimanfaatkan. Berbeda dengan mazhab Syafi'i yang sangat keras dalam masalah ini. Kemudian yang selanjutnya adalah fitnatus sukar. Fitnah berupa minum-minuman keras. Jadi bahkan disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-khamru ummul khaba'ith. Minuman keras merupakan induk dari segala macam kejelekan. Orang kalau sudah mabuk, apa saja yang dikerjakan. Ya, mau membunuh, mau ucapan-ucapan kotor. Sehingga ini merupakan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini. Ya, karena jangan sampai kita menjadikan dunia sebagai ambisi kita. Kita mencari dunia silahkan, mengais rizki, ya. Tapi niat kita untuk menjadi jembatan kepada akhirat. Apa yang kita dapatkan dari harta kita manfaatkan. Tapi jangan lupa di sana ada haknya orang lain dalam harta kita. sehingga harus kita infakkan. Dan orang-orang yang berinfak hartanya, dia adalah orang-orang yang memiliki jangka pikiran yang panjang. Dia ingat, dia yakin bahwasanya apa yang ia infakkan akan menjadi harta dia yang akan ia dapatkan tatkala di akhirat nanti. Ya, dia menabung untuk Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang gambaran perbedaan antara orang-orang yang meletakkan dunia di antara kedua matanya dan orang-orang yang meletakkan akhirat di dalam hatinya. Rasul bersabda, "Man kanati dunya hamma." Barang siapa yang menjadikan dunia itu sebagai hamma. Hamma itu tujuan utama. Jadi enggak ada tujuan utama dia kecuali hanya dunia saja, enggak ada agamanya sama sekali. Apa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Farraqallahu alaihi amrah. Maka Allah akan pecah belahkan urusannya. Dibuat bingung dengan urusan dunianya. Lupa sama keluarganya, lupa sama kerabatnya, lupa sama temannya. Gara-gara apa? Menjadikan dunia sebagai ambisinya. Lupa yang namanya waktu istirahat, lupa sama namanya waktu-waktu belajar, lupa sama yang namanya kumpul dengan keluarga. Gara-gara menjadikan dunia sebagai ambisi dia. Kemudian apa? Wa ja'ala faqrahu baina 'ainai. Allah akan jadikan kefakiran selalu teriang-iang di depan matanya, takut sama yang namanya miskin. Padahal uang sudah banyak. Uangnya banyak, hartanya banyak. Ya tumpuk, ya tumpuk, ya tumpuk. Padahal harta yang kita tumpuk sama sekali tidak akan pernah bermanfaat kecuali kita jadikan untuk hal-hal yang berupa kebaikan. Untuk apa harta ditumpuk? Ya, lebih bermanfaat lagi tatkala kita infakkan. Sehingga yang namanya takut miskin, takut ya kemerosotan dalam ekonominya, teriang-iang dalam matanya. Walam ya'ti minad dunya illa ma kutiba lahu. Akan tapi tidak datang bagi dia dunia kecuali apa yang sudah ditakdirkan saja. Artinya apa? Meskipun dia sudah banting tulang untuk mencari dunia, menjadikan dunia sebagai ambisinya, dunia tidak datang kepada dia kecuali hanya apa? Yang sudah ditakdirkan saja. Yeah. Akan tapi kebalikannya, wa man kanatil akhiratu hamma. Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, dia mengambil dari dunia, akan tapi tetap menjadikan prioritasnya adalah akhiratnya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya. Jaba'a au ja'ala ghinahu fi qalbi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan rasa perasaan kaya di dalam hatinya. Merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Wa jama'a Allahu lahu amrah. Allah akan kumpulkan baginya perkaranya. Ia melaksanakan yang wajib, tidak meninggalkan yang wajib, tidak mengerjakan sesuatu yang haram, dikarenakan apa? Akhirat sebagai tujuan intinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dan dunia akan datang kepada dia sedangkan dia tidak terlalu berharap kepada dunia tersebut. Jadi itu perbedaan antara orang-orang yang menjadikan dunia sebagai prioritasnya dan orang-orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan atau ambisi dalam hidupnya. Kemudian beliau mengatakan, "Fala budda liman arada liimanihi an-numuwa wal quwwa." Barang siapa yang menginginkan untuk imannya an-numu wal quwwa, pertumbuhan dan kekuatan dalam imannya, "wa ahabba lahu as-salamah min ad-dha'f wan naqs." Dan dia mencintai keselamatan dari kekurangan dan kelemahan iman. Hendaknya apa? Ayyujahida nafsahu fil bu'di an fitanid dunya. Hendaknya bagi dia untuk menjauhi segala macam yang dapat membuat fitnah, ujian dunia terhadap agamanya. Wa mughrayatiha wa mulhayatiha wa ma aktsaruha. Menjauhi dirinya dari segala macam fitnah dunia dan segala macam huru-haranya dan segala macam yang dapat membuat dia lalai dan alangkah sangat banyaknya fitnah dunia tersebut. terutama pada zaman kita sekarang. Jadi dalam sebuah kitab ada yang namanya kitab Nahwu Tsaqafatil Islamiyyatil Ashilah. Di situ disebutkan tentang menuju thaqafah Islamiyah yang asli. Dituliskan oleh Fadilatul Syekh Sulaiman Al-Ashqar hafizahullahu taala. Beliau menuliskan bahwasannya ada yang namanya, di antara ini cikal bakal fitnah dunia, cobaan kepada umat Islam, ada yang namanya Ghazwul Fikr. Ada yang namanya perang ideologi. Ya, perang ideologi. Ghazwul Fikri wa Ahlul Ghorb. Perang ideologi dan peran orang-orang barat dalam membuat fitnah dunia kepada orang-orang Islam. Di antaranya adalah ifsadul mar'ah wa ifsadus syabab, merusak wanita dan merusak pemuda secara umum. Kita lihat bagaimana realita pemuda pada zaman ini. Waktunya sholat, yosek nyangkruan di warung kopi. Waktunya sholat loh Pak. Adzan sudah berkumandan, masih baru pulang dari main olahraga. Kita mengharapkan kemajuan dari agama Islam. Kita mengharapkan kita bisa perang ke Afghanistan, berangkat jihad, ya. Menginginkan pemimpin-pemimpin yang baik, menginginkan pemimpin-pemimpin yang layaknya seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Tapi kita tidak pernah mempunyai cita-cita bagaimana menjadi orang-orang semisal mereka. Dalam sebuah momen, ya, kita cerita lagi. Dalam sebuah momen, tatkala zaman kekhilafahan Ali. Zaman kekhilafahan Ali ini termasuk di antara zaman yang penuh dengan fitnah. Fitnahnya siapa zamannya Ali? Orang Syiah sama orang Khawarij. Jadi Umar itu termasuk di antara khalifah sebagai pintu fitnah. Tatkala Umar sudah tiada, maka fitnah akan semakin masuk ke dalam umat Islam. Dan itu terjadi. Jadi mulai tatkala historinya meninggalnya Uthman, meninggalnya karena apa? Dibunuh. Jadi pemberontak-pemberontak itu sudah berada di sekeliling rumahnya. Ada yang masuk dari gentengnya. Sampai istrinya Layla, anak Layla binti siapa, nggak lupa. Tatkala ada salah seorang pemberontak tersebut menyabetkan pedang kepada Uthman, dihalangi oleh istrinya sampai memutus semua jari jemarinya, diputus. Kemudian pada zaman Ali, historinya meninggalnya Ali meninggal karena apa? Apa karena sakit? Dibunuh. Dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Tidak cukup dari itu, muncul bibit-bibit Syiah pada zaman Ali radhiyallahu taala anhu. Pada zaman Ali itu sudah banyak orang-orang Khawarij. Kemudian datang kepada Ali radhiyallahu taala anhu. Ya Ali, lugu datang kepada Ali. Di zaman Anda ini mengapa kok banyak sekali pemberontakan? Enggak seperti zamannya Abu Bakar, Umar, adem, ayem, enak semuanya. Mengapa pada zaman Anda ini banyak fitnah seperti ini? Banyak orang-orang memberontak sampai Ali saking banyaknya pemberontakan Pak, pindah ibu kota dari Madinah ke Irak. Dipindah ibu kota itu. Ibu kota kaum muslimin, pusat pemerintahan di Madinah dipindahkan ke Irak. Untuk bagaimana menjaga stabilitas keamanan negara tatkala itu. Mengapa pada zaman Anda banyak sekali fitnah sedangkan di zamannya Abu Bakar, Umar, Adem, Ayam? Kemudian Ali radhiyallahu taala menjawab, "Ya wajar." Wajar. Mengapa wajar? Karena rakyatnya Abu Bakar, Umar adalah orang-orang semisal saya dan semisal mereka. Akan tapi rakyat pada zamanku adalah semisal Anda dan orang-orang semisal Anda. Jadi di depan Ali itu adalah orang-orang Khawarij, menentang pemerintahannya Ali radhiyallahu taala anhu. Bagaimana tatkala pemuda sudah dirusak, kita mengharapkan pemimpinan yang masya Allah, yang jujur, ya. Akan tapi kita tidak pernah berusaha memperbaiki kualitas daripada pemuda. Kemudian yang selanjutnya diantara salah satu Ghazwul Fikri, perangan ideologi adalah At-Tansir, adalah kristenisasi. Dan di peristiwa Semeru kemarin itu sudah ada kristenisasi. Dan yang meliput adalah kakak senior saya sendiri. Nanti ana share videonya di grup insya Allah. Jadi ada salah seorang yang sudah lanjut usia, ya. Kemudian ditemukan oleh, bertemu dengan kakak senior saya tatkala itu. melewati jalan di jalan-jalan utama sekitar situ. Kemudian bertemu dengan salah seorang orang yang sudah lanjut usia tadi memakai jaket warna merah. Untuk melihat videonya, memakai jaket warna merah. Kemudian tulisannya apa? Jesus only. Coba. Di zaman seperti ini orang-orang kafir enggak tinggal diam. Kita dakwah seperti ini orang-orang kafir enggak diam. Berusaha bagaimana merusak generasi generasi Islam. Akhirnya ditemukan kemudian di orang tersebut karena memang enggak tahu, ya. Tiba-tiba ada orang ngasih baju gitu aja, kemudian ditinggal pergi sehingga orang tersebut masih kuat agama Islam. Jadi itu berapa wasul fikri. Nanti insyaallah pertemuan depan kita sebutkan tentang berapa peperangan ideologi yang disiapkan oleh orang-orang barat untuk bisa merusak dan membuat fitnah kepada umat Islam. Di antara salah satunya adalah fitnah media sosial. Ya, media sosial, bagaimana media sosial tatkala ini memiliki peran yang sangat besar dalam membuat fitnah kepada umat Islam. Akan tapi kita jangan sampai lengah, kita juga harus bisa bersemangat untuk bisa menyebarkan dakwah Rasulullah melalui media yang ada. Kemudian asbab igtirar bidunya. Kita harus bisa mengetahui apa saja sebab-sebab yang dapat membuat kita tertipu dengan dunia. Kita harus bisa pelajari sebabnya. Jadi, di antara salah satu sebab berkurangnya iman adalah fitnah dunia. Akan tapi kita juga harus paham apa saja yang dapat membuat kita terfitnah dengan dunia. Terfitnah di sini adalah menjadikan dunia sebagai tumpuk, menjadikan dunia sebagai tujuan inti kita. Yang pertama adalah dha'fut tauhid. Salah satu menyebabkan seorang hamba tertipu dengan dunia, mengekor kepada dunia adalah dha'fut tauhid, lemahnya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, tauhid memiliki peran yang sangat besar, ya, dalam kebaikan agama hamba, agama kaum muslimin dan agama seluruh manusia. Tatkala tauhid sudah lemah, maka akan semakin mengekor kepada dunia, menjadikan akhirat lupa, lupa terhadap hisab, lupa terhadap janji Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan membuat orang tersebut melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah al-jahlu bid-din. Jahil terhadap urusan agama, tidak paham hak-hak Allah, tidak paham kewajiban-kewajiban dia sebagai seorang hamba. Bagaimana harta yang ia kumpulkan itu harus, ya, kita sisihkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana harta-harta tersebut harus kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan sampai kita seperti Qarun. Qarun itu awalnya bukan tiba-tiba menjadi orang kaya. Bahkan disebutkan dalam Surat Al-Qasas, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa." Bahwasanya Qarun itu awalnya dulu termasuk pengikutnya Nabi Musa. Fabagha 'alaihim. Akan tapi yang namanya Qarun ini sombong. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil 'usbati ulil quwwah. Kemudian kami berikan kepada si Qarun ini cobaan berupa harta, sampai-sampai kunci-kunci perbendaharaannya itu enggak kuat dipikul oleh orang-orang kuat sekampung. Kunci-kuncinya saja, bukan hartanya, ya. Kunci-kunci gudangnya itu kalau dikumpulkan enggak bisa dibawa oleh orang-orang kuat pada kampung tersebut. Kan tapi apa? Dikarenakan dia lupa akan dakwanya Nabi Musa, ya. Bahkan dia mengira bahwa saya Nabi Musa ini ngajak saya biar dapat harta, katanya Qarun. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan Qarun bersama hartanya. Fir'aun, kurang apa lagi? Mayatnya diawetkan oleh Allah. Iya. Congkak, sombong, mengklaim bahwasannya Sungai Nil mengalir di bawah pengaturannya. Dia mengatakan bahwasanya Sungai Nil ini, kalau saya ingin mengeringkan Sungai Nil, kering Sungai Nil. Kalau saya ingin mengalirkan Sungai Nil, akan mengalir. Bahkan dia memerintahkan kepada arsitekturnya, Haman, untuk membangun sebuah gedung tinggi. Tujuannya apa? Biar bisa ketemu sama Tuhannya Musa. Itu kata Fir'aun. Sombongannya, kecoaannya, ya, mengklaim bahwasanya dia sebagai Tuhan yang paling tinggi, akan tapi hatinya, fitrahnya meyakini bahwasanya dia sebagai hamba dan Allah sebagai Tuhannya. Akan tapi karena sombong, congkak, angkuh, ya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan si Fir'aun tadi dan mengatakan di akhir hayatnya, amantu bi Rabbi Harun wa Musa, amantu bi Rabbi Musa, saya beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Akan tapi taubat tatkala itu, tatkala sekarang, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Fir'aun masuk dalam kategori orang-orang berpenduduk di neraka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tampakkan hudwa wa asyia, Allah tampakkan kepada Fir'aun itu azabnya setiap pagi dan sore. Kalau orang-orang yang beriman ditampakkan nikmatnya di surganya, bahwasanya ini loh tempatmu nanti di surga setiap pagi dan sore. Sehingga orang-orang beriman mengatakan apa? Ya Rabb, ajil, ajil. Ya Rabb, segerakan, segerakan apa? Segerakan hari kiamat. Tapi tatkala orang-orang kafir, ya Rabb, akhirkan, akhirkan hari kiamat, sehingga mereka tidak masuk ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah tulul amal, panjang angan-angan. Ya, orang-orang yang menjadikan dunia di dalam hatinya, ya, di antara salah satu sebabnya adalah dikarenakan panjangnya angan-angan. Nanti anak kalau sudah punya uang banyak, pengen seperti ini, pengen jalan-jalan ke sini, ke situ. Nanti kalau sudah punya anak banyak, semuanya jadi pengusaha, anak bisa menikmati hasil daripada mereka. Nanti kalau sudah saya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya, akan tapi terkadang justru malah kematian yang bakal merobek daripada angan-angan tadi. Kemudian yang keempat adalah wad'ul farah was-surur fi ghairi makani, meletakkan inti sari kebahagiaan bukan pada tempatnya. Meletakkan kebahagiaan bukan pada tempatnya. Allah Subhanahu wa taala, dan ini maha adilnya Allah, meletakkan kebahagiaan itu bukan pada harta yang banyak, bukan pada anak keturunan yang banyak, bukan pada jabatan yang tinggi. Kan tapi Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebahagiaan tatkala hati ini merasa tenang. Hati ini merasa adem ayem dengan apa? Dengan sunnah Rasulullah. Ya. Bahwasanya agama Islam itu datang sesuai dengan fitrahnya manusia. Bahwasanya agama Islam itu datang ke dalam fitrahnya manusia, apa saja sesuai dengan agama Islam. Jikalau memang kebahagiaan diletakkan pada sebuah harta, maka niscaya Fir'aun adalah orang yang paling bahagia. Akan tapi realitanya tidak. Justru malah Fir'aun Allah Subhanahu wa taala jadikan dia sebagai contoh kepada umat-umat Islam untuk bisa menghindarinya. Jikalau Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebahagiaan jabatan, ya, harta yang banyak, Qarun adalah orang yang paling bahagia. Akan tapi pada umat Islam, ya, kebahagiaan bukan dinilai dari itu. Kebahagiaan bukan dinilai dari materi. Kebahagiaan bukan dinilai dari jabatan yang tinggi. Berapa banyak jabatan-jabatan tinggi, orang-orang yang memiliki jabatan tinggi justru malah berakhir dengan akhir yang tidak baik. Ya, bunuh diri dengan korupsi. Ya, bagaimana orang-orang yang memiliki ambisi terhadap dunia meletakkan kebahagiaan mereka, meyakini, mengira bahwasanya dengan mereka menjadi orang tinggi kemudian menjadi orang yang bahagia. Padahal tidak. Balik kanan tidur enggak nyenyak. Kemana-mana mikir hartanya, takut hilang, takut ini. Kan tapi orang-orang yang beriman kepada Allah, beramal soleh, janji Allah apa? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan berikan kepada dia kehidupan yang baik. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini dia. Kita menginginkan haya thayyibah. Kita menginginkan kehidupan yang baik. Syaratnya apa? Iman dan amal soleh. Iman perlu amal soleh, dan amal soleh perlu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, niscaya akan membuat kebahagiaan dalam hati. Kemudian yang terakhir adalah al-ghaflatu an dzikril akhirati wal maut, lalai mengingat akhirat, terutama mengingat kematian. Jadi di antara salah satu sebab seorang terfitnah dengan dunianya adalah dia lupa kalau dia itu nanti bakal meninggal. Meninggal, jasadnya dia meninggalkan jasadnya, dia meninggalkan rumahnya, dia meninggalkan keluarganya, dia meninggalkan dunia ini. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aktsiru fi dzikri hadimil ladzat." Perbanyaklah kalian, kita, saya, semua yang ada di sini untuk mengingat si pemutus kelezatan. Ya, kita memiliki kelezatan di dunia. Dunia hulwatun hadirah. Dunia itu hijau, menawan. Ya, mimpi kita banyak di dunia. Akan tapi perlu kita mengingat, ya. Biasanya di sana ada suatu hal pemutus dari kelezatan tadi, yaitu kematian. Semua kita akan mati. Bahkan Allah berfirman kepada nabinya, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Bahwasanya engkau wahai Muhammad akan meninggal. Wa innahum mayyitun, dan mereka orang-orang lain itu akan meninggal juga. Bahkan Rasulullah, di antara salah satu resep Rasulullah untuk memperbanyak ingat akhirat adalah apa? Ziarah kubur. Rasulullah bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur." Dahulu kata Rasulullah, saya melarang kalian untuk ziarah kubur. Jadi ziarah kubur itu pernah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena di antara salah satu faktor utama seorang itu niyahah, meratap. Oleh karenanya Rasulullah tidak ingin umatnya itu menolak takdir. Tidak ingin umatnya itu meratapi apa yang sudah meninggal dari saudaranya, sehingga Rasulullah melarang. Akan tapi beliau mengatakan, "Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur." Dahulu saya melarang kalian untuk ziarah kubur. Fazuruha. Akan tapi sekarang ziarah kuburlah. Ziarah kubur. Tujuannya apa? Hadis yang setelahnya, "Fa innaha tudzakkirukumul akhirah." Karena sungguhnya dengan ziarah kubur akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Ini tujuan ziarah kubur. Ya. Ziarah kubur tujuannya adalah untuk mengingat akhirat. Kita melihat kuburan, ya seperti itulah bentuknya, antum tahu sendiri. Oleh karenanya di antara sunnah Rasulullah juga tatkala ada orang meninggal, kita ikut menyolati. Kita ikut apa? Menguburkan. Bagaimana kita bisa membayangkan tatkala ada saudara kita meninggal dunia, kita lihat bagaimana mereka sendirian dalam kuburan. Ya, tidak ada anaknya ikut. Tidak ada keluarganya ikut. Harta yang dia kumpulkan, sertifikat tanah, semuanya apa ikut dalam kuburan? Enggak. Semuanya tidak ada yang bisa membantu. Ya. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, yatbi'ul mayyit thalath. Yang ikut mayit itu ada tiga, keluarganya, amalnya, dan dia sendiri. Akan tapi yang kembali adalah keluarga dan hartanya. Yang bersama dia adalah hanyalah amalan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya orang-orang yang masih menjadikan dunia sebagai ambisi, ingat, kita akan meninggalkan dunia. Kita akan menjadikan harta yang kita miliki itu bukan kita nikmati. Yang kita nikmati hanyalah apa yang kita makan, apa yang kita pakai, dan apa yang kita infakkan. Tetapi harta yang kita tinggalkan adalah untuk orang-orang yang kita tinggalkan, yaitu anak kita dan istri kita dan keluarga-keluarga yang lainnya. Bahkan salah seorang sahabat, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau punya cincin. Beliau punya stempel. Iya. Di situ dituliskan apa? Kafa bil mauti wa'idhon ya Umar. Cukuplah kematian sebagai pengingat wahai Umar. Jadi nasihat yang terbaik adalah dengan mengingat kematian. Tatkala kita maksiat kepada Allah, ya, tatkala iman sedang surut, ingat kita akan meninggalkan dunia ini. Kemudian beliau melanjutkan, wala yatimmu lahu dzalika wala yatahaqqaqu illa ba'dan nadhar fi amrayn. Ya, menjauhi fitnah dunia, menjauhi gemerlapnya dunia yang menyebabkan hati dan iman lemah itu tidak bisa terpenuhi kecuali dengan memperhatikan terhadap dua hal. Yang pertama, an-nadharu fid dunya. Kita memperhatikan tentang dunia ini. Ya, kita memperhatikan tentang dunia ini. Wa sur'ati zawaliha, bahwasanya dunia itu akan cepat hilang. Akan cepat lenyapnya. Bagaimana seorang bahagia di pagi hari? Apakah bahagianya akan sampai sore hari terus bahagia siapa? Enggak. Pagi bahagia, sore ketawa, malam bisa nangis. Pagi lagi bisa sedih. Tapi di surga enggak ada yang namanya kesedihan. Lihat bagaimana dunia cepat hilangnya, ya. Kemudian wa fana'iha, fana. Ya. Seperti fata morgana, terlihat hijau, kan tapi tatkala dia datangi belum tentu hijau. Wa mihlaliha, wa naqsiha, wa khusnatiha. Bahwasanya dunia itu akan cepat berkurang, tidak ada yang abadi dalam urusan dunia. Wa alamul muzahamah 'alaiha wal hirsi 'alaiha wa ma fi dzalik hawidal ghusus wan naqs wal ankat. Bahwasanya dunia itu hanya dipenuhi dengan onak duri, cobaan, fitnah, ya, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru dzalik az-zawal wa inqita' ma'a ma ya'qibu min al-hasrati wal asaf fa talibuha la yanfaqu min hammin qibal husuliha wa hammin fi halad dhafar biha wa ghamin wa haznin ba'da fawatiha. Kemudian yang kedua adalah an-nadhar fil akhirah. Ya, tatkala kita ingin menguatkan iman dan tidak terfitnah dengan dunia, kita memperhatikan tentang urusan akhirat. An-nadhar fil akhirah wa iqbaliha wa maji'iha wa labud. Kita harus yakin bahwasanya akhirat itu ada. Jadi kehidupan ini tidak berhenti dengan kita meninggal dunia kemudian selesai urusan. Enggak. Kita akan bertemu nanti di akhirat. Ya, kita akan bertemu dengan pengadilan Allah Subhanahu wa taala tatkala di akhirat. Yang zalim akan dibalas, yang baik akan dibalas, yang mengamalkan amalan kejelekan akan dibalas. Oleh karenanya orang-orang yang masih sering berbuat zalim, masih sering mengambil harta orang lain, masih sering korupsi, masih sering itu, ingat nanti di akhirat akan Anda dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya, bukan hanya orang-orang yang berbuat dosa saja, semuanya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dihadapkan langsung di hadapannya. Dan tidak akan bergeser kaki seorang hamba kecuali ditanya tentang 4 perkara. Tentang ilmunya, untuk apa ia belajar, apa untuk belajar mendakwahkan kepada manusia, atau untuk menjidal orang, mendebat orang, atau ingin mendebat gurunya. Dia mencari harta tujuannya untuk apa, dari mana dia dapatkan, untuk apa ia infakkan, umurnya untuk apa dihabiskan, masa mudanya untuk apa ia habiskan. Tidak akan pernah bergeser kaki seorang hamba kecuali pasti ditanya tentang 4 perkara tadi. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mendzalimi para hambanya, akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang terakhir adalah ilaj iqtirar bidunya, obat agar tidak terfitnah dari dunia. Tadi sebabnya ya. Sekarang kita masuk pada poin mengobati diri, tameng agar tidak terfitnah dari dunia. Kemudian yang pertama adalah quwwatu tauhid, menguatkan tauhid, ya. Menguatkan tauhid kita dari 3 sisi, ubudiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Dengan menguatkan tauhid, insyaallah dunia justru akan mengekor di belakang kita dan tidak mengekor di depan dunia tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah al-ilmu wal-amal, berilmu dan beramal, belajar ilmu agama. Ya. Dengan belajar ilmu agama kita akan tahu mana halal, mana haram, mana bid'ah, mana sunnah, mana syirik, mana tauhid, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Kemudian yang ketiga adalah at-tadakkur ala zawalid dunya. Kita harus ingat, iling, yang namanya dunia itu akan bergeser, akan hilang. Dunia ini akan habis ceritanya. Dunia ini ada akhirnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan wa abqa, dan lebih kekal. Ya. Dunia ini akan berakhir. Apa yang kita cari itu ada batasnya. Apa yang kita ilmui ada batasnya, ada masa akhirnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyiapkan pahala tidak pernah habis. Kemudian yang keempat adalah yang tadi sudah kita sebutkan adalah dzikrul maut wal akhirah. Mengingat yang namanya kematian dan akhirat. Ingat akhirat. Ya. Kita nanti di akhirat akan sendiri-sendiri. Kita kenal itu orang tua kita kenal itu saudara, kita kenal itu keluarga. Akan tapi apa? Yauma yaghfirul mar'u min akhi. pada hari itu seorang akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, ibunya, bapaknya akan lari dari orang tadi. Wa sahibatihi wa bani, dan seorang akan lari dari anak-anaknya. Likulli mri'in minhum yauma idin sya'nu yughni. Setiap orang pada hari itu akan memiliki perkara masing-masing, nafsi-nafsi, jiwaku-jiwaku. Kita tidak tahu. Mungkin kita di dunia berkerabat, bersaudara, ya, sama-sama duduk di majelis ilmu, akan tapi di akhirat nanti kita sendiri sendiri-sendiri mempertanggungjawabkan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita ingin bagaimana perkumpulan kita pada malam hari ini adalah perkumpulan kita yang mendapatkan keberkahan dan dapat menyambung perkumpulan kita tatkala di akhirat kelak. Oleh karenanya kita saling menasehati antara satu dengan yang lainnya demi tercapainya perkumpulan kita di akhirat kelak biinillahi subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah at-tamassuk. Ya. Obat dari ightidrar bidunya adalah berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah, berpegang teguh kepada pedomannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, "Tidaklah aku meninggalkan kepada kalian dua perkara yang mana jikalau kalian berpegang teguh kepada dua perkara tadi, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnati." Kitab Allah dan sunnahku, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, "Umay ya'is minkum ba'di." Barang siapa yang diantara kalian hidup setelahku, masih ada hidup setelah Rasulullah, "Fasayarah tilafan katsira." Sungguh kalian akan melihat perbedaan, perselisihan yang amat sangat banyak. Solusinya apa? "Fa'alaikum bisunnati." Wajib bagi kalian berpegang teguh kepada sunnah. Kemudian yang terakhir, ya, adalah berusaha mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan resep tadi, insyaallah kejayaan umat Islam akan kita dapatkan, dan kita bisa menangkis segala macam ghazwul fikri, peperangan ideologi yang disematkan oleh orang-orang Yahud dan Nasara dan orang-orang barat, sehingga kita tidak bisa terjerumus ke dalam lubang dob sebagaimana yang dimasuki oleh orang-orang Yahudi dan Asrani. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.